الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim. Masih kitab Libas wa Zina, kitab pakaian dan perhiasan, bab yang ke-33, haram menyambung rambut dan meminta disambungkan rambutnya, membuat tato dan meminta dibuatkan tato, menghilangkan rambut pada wajah dan meminta dihilangkan rambut pada wajah, merenggangkan gigi dan mengubah ciptaan Allah. Hadis yang ke-5508 pada halaman 209, hadis kedua. 209 hadis kedua di halaman tersebut, 5508. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana abi ha wa haddatsana Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Muthanna wal lafdhu li Zuhair qala haddatsana Yahya وهو القطان عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال عبد الله بن عمر bahwa رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعنت al-wasilah wal mustausilah. Al-wasilah wal mustausilah itu yang ada dalam riwayat-riwayat sebelumnya, larangan menyambung rambut, larangan menyambung rambut dan meminta disambung. Kemudian yang baru dalam riwayat ini adalah wal-wasimah wal mustausimah. Ini belum ada di riwayat-riwayat sebelumnya. Wal wasimah wal mustausimah. Al wasimah pembuat tato. Al wasim adalah tato, dan tato mungkin kita kenal, yaitu memasukkan semacam zat ke dalam lapisan kulit yang setelah ditusuk-tusuk, kemudian masukkan lapisannya sehingga dia bertahan lama. Ini yang dimaksud dengan al-washam. Dan dua yang dilaknat dalam pembuatan tato ini, yang pertama pembuatnya, walaupun dia tidak punya tato, dia hanya sebatas pembuat. Ya. Sementara yang kedua wal-mustausima, yaitu yang meminta dibuat. Dia tidak bisa membuat apa-apa, dia hanya minta dibuatkan tato. Ya, baik itu dengan secara gratis ataupun memberikan biaya. Pembuat tato dan yang dibuatkan tato dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallam al-wasimah wal mustausimah. Ya, ini hadis yang pertama atau riwayat yang pertama dalam bab ini, yang baru yang membahas tentang pembahasan yang kedua dalam bab. Karena dalam bab itu menyambung rambut dan meminta disambungkan rambut. Yang kedua membuat tato dan minta dibuatkan tato. Kedua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan dilaknat ini adalah salah satu dari kriteria dosa besar. Ya. Laknat ini adalah salah satu dari tanda-tanda dosa besar, yaitu bila mana ada ancaman laknat. Laknat itu artinya adalah dicampakkan dari rahmat. Laknat dicampakkan dari rahmat. Ya. Lawan dari laknat adalah rahmat. Ya. Laknat lawannya rahmat. Nah, laknat berarti tidak diberikan rahmat kepadanya. Sementara rahmat berarti dijauhkan dari laknat. Ya. Ini permasalahan tentang membuat tato dan dimintakan atau meminta dibuatkan tato, dalil yang pertama. Ya. Kita lanjutkan hadis setelahnya 5509. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanihi Muhammad bin Abdullah bin Bazi', qala haddatsana Bisr bin al-Mufaddal, qala haddatsana Sakhr bin Juwayriyah an-Nafi'in an Abdullah, yani Abdullah bin Umar, ya, an Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, sebagaimana riwayat yang tadi, yang sebelum ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh beliau dari Nabi, bimithlihi, dengan lafaz yang tadi, yaitu Nabi melaknat orang yang menyambung rambut dan meminta disambung, dan melaknat orang yang membuat tato dan meminta dibuatkan tato. Ya. Berikutnya 5510, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Uthman bin Abi Syaibah wal lafdhu li Ishaq. Kembali kita ke tato tadi. Dia bukan permasalahannya pada tempat-tempat yang digunakan untuk berwuduk saja. Ya, karena tubuh kita ini semuanya akan berkaitan dengan tohara. Ya, tubuh kita ini akan berhubungan dengan tohara. Sebabnya bukan karena tidak masuknya tidak masuknya air berwudu atau air mandi junub, ya, ke badan kita, tetapi masalahnya Nabi melaknat. Nabi melaknat la'ana al-wasimah wal-mustausimah. Nabi melaknat orang yang membuat dan dibuatkan. Orang yang membuat dan dibuatkan tato, kedua-duanya dilaknat. Makanya kaitannya bukan pada akibat dari tato itu. Kalau seandainya akibat dari tato itu penyebabnya, maka yang membuat tidak kena laknat. Yang membuat tidak kena laknat, karena dia tidak ada di badannya. Ya, tetapi pembahasannya adalah jenis dosanya, karena nanti sebagaimana dalam bunyi bab, di ujungnya kan ada apa? Di bunyi bab itu yang paling ujung, dan mengubah ciptaan Allah. Ya, mengubah ciptaan Allah. Ini pembuatan tato ini tidak ada unsur perhiasan, atau karena masalah kita ini adalah bab pakaian dan perhiasan. Ya, kalaupun ada nilai hiasnya, tetapi ini nilai hias yang tidak dibenarkan oleh agama karena merusak apa yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Merusak apa yang telah dicipta dan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini penyebab utama kenapa dilaknat. Kemudian bila berkenaan dengan tempat tahara, misalnya dia di lengan, maka akan berhubungan dengan sampai atau tidak sampainya air wudu ke bahagian yang telah dilapisi oleh cairan tadi. Ini yang berpengaruh. Dan bukan hanya organ wudu. Ketika kita nanti mandi junub, ya, misalnya orang tatonya di punggung, orang tatonya di sini, ya, dia bukan organ wudu. Ya. Tapi dia nanti ketika junub, dia mesti membasahkan semuanya. Nah, mandi junub adalah mandi dengan rukunnya adalah membasahkan semua organ tubuh, menyampaikan air kepada semua organ tubuh, baik mulai dari ujung rambut. Ya, ujung rambut yang masih lengket di badan kita, ujung rambut yang masih melengket itu di kepala, sampai ujung kaki dan kuku termasuk. Ya. Kuku termasuk. Ini yang dimaksud dengan mandi junub yang dalam ukuran wajibnya. Nah, berarti ketika di sebagian badan ada tato, maka ini yang dipermasalahkan juga oleh para ulama, apakah dengan adanya tato itu air bisa masuk ke permukaan kulit yang ada dia di situ? Nah, ini permasalahan yang kedua selain dari laknat karena merubah apa yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang tadi 5510. Qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Utsman bin Abi Syaibah wal lafdhu li Ishaq qala akhbarana Jarir an Mansur an Ibrahim an Alqamata an Abdullah. Kita lanjutkan di sini, apakah Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud? Qal la'anallahu Abdullah bin Mas'ud ini. Kalau nanti di ujung nanti akan ada, ya, bisa jadi ini Abdullah bin Mas'ud. Karena dalam riwayat yang sekarang seperti ini ada cerita masyhur sebelum kita lanjutkan bahwa ada seorang wanita ketika mendengar bahwa Allah melaknat, ini ungkapan Abdullah. Dan dia adalah Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Umar yang tadi. Ketika mendengar hadis Abdullah bin Mas'ud ini bahwa Allah melaknat, maka dicobanya membolak-balik. Kalau ingin mengetahui laknat Allah di mana? Al-Quran. Dibacanya Al-Quran dari awal sampai akhir. Tidak dia temukan Allah melaknat pelaku-pelaku dosa yang ada dalam hadis ini, termasuk membuat tato dan dibuatkan tato dan seterusnya. Dia datangi Abdullah bin Mas'ud. Katanya, Abu Abdurrahman, kamu yang menyampaikan bahwa Allah melaknat orang yang membuat tato dan dibuatkan tato, orang yang seterusnya nanti akan kita baca. Saya sudah buka, saya sudah periksa semua Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya. Tidak saya temukan ada Allah melaknat itu semua. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza qara'tihi laqad wajadti." Jika kamu benar-benar membaca Al-Quran, maka kamu akan mendapatkannya. Ya. Tidakkah engkau membaca dalam Al-Quran wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Apa yang datang dari Nabi maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkan. Jadi perintah untuk mengikuti secara totalitas apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah melaknat. Berarti apa yang dilaknat oleh Nabi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang dibawa oleh Nabi itu apa yang dituruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingatkan saya cerita ini tentang siapa Abdullah di sini. Ya, siapa Abdullah di sini? Adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qal la'anallahu al-washimati wal-washimati wal-mustausimat. Ini bukan hadis ya. Ini perkataan Abdullah tadi. Qala Abdullah, Abdullah qala, ini bukan, belum disandarkan kepada Nabi. Dia mengatakan qal la'anallahu al-washimat wal mustausimat, kata Abdullah, itu Abdullah bin Mas'ud, wan namisat wal mutanammisat. Ya, an-namisat wal mutanammisat, yang mencabut bulu di wajah terutama alis, misalnya dicukur atau dihabiskan, ini yang dimaksud dengan an-namisat, pelaku atau yang diperbuat hal tersebut padanya. Wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Al mutafallijati lil husni, orang yang menjarakkan gigi, ya, menjarakkan gigi untuk penampilan, bukan karena ada celah, bukan ada karena ada sakit, tetapi hanya sekedar memperbagus penampilan, maka dijarakkannya giginya. Al-mughayyirati khalqallah, yang merubah-rubah ciptaan Allah. Ini yang dilaknat oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. La'anallah al-washimat, maksudnya dia menisbatkan laknat itu kepada Allah. Allah melaknat orang yang membuat tato dan dibuatkan tato, orang yang dicabut, orang yang mencabut dan mencukur alis dan yang lainnya di wajah, kemudian yang diperbuat itu padanya, kemudian wanita-wanita, ini semuanya wanita-wanita ya, karena ada ta di ujungnya, al-washimat wal-mustausimat, النامصات والمتنمصات والمتفلجات, ini semuanya diarahkan kepada wanita, tetapi ini tentu bukan saja terkait bukan hanya sekedar wanita saja, tetapi memang yang biasa melakukan ini adalah wanita-wanita. Ya. Al-mughayyirati khalqallah, yang merubah-rubah ciptaan Allah. Qal, kata perawi, fabalagha dzalika imra'atan min Bani Asad. Ini yang saya ceritakan tadi. Maka sampailah ungkapan Abdullah bin Mas'ud tadi bahwa Allah melaknat sefulan-sefulan apa hal-hal ini sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad. Kabilah dari salah satu kabilah, wanita dari Bani Asad. Yuqalu laha Ummu Ya'qub. Wanita itu dipanggil dengan panggilannya adalah Ummu Ya'qub. Ya. Wa kanat taqra'ul Qur'an. Wanita ini menguasai Al-Qur'an. Ya. Selalu baca Al-Qur'an. Ya. Fa'atathu, maka wanita ini pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqalat, maka dia berkata, "Ma haditsun balaghani anka?" Ini hadis apa yang sampai kepada saya darimu? "Annaka la'antal wasimati wal mustawsimat wal mutanammisati wal mutafallijat lil husni al mughayyirati khalqallah." Bahwa begini begini begini seperti yang tadi dari awal, Allah melaknat al wasimat, pembuat tato dan seterusnya. Faqala Abdullah, maka Abdullah berkata, "Wa ma li la'an man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana saya tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa fi kitabillah. Bahkan itu terdapat di dalam Al-Qur'an, kata Abdullah bin Mas'ud. Faqalatil mar'atu, maka wanita tadi berkata, "Laqad qara'tu ma baina lawhay al-mushaf." Fama wajadtuhu, saya sudah membaca di antara dua lembaran Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu kan terdiri dari dua halaman bergabung begini. Ya. Di sini satu, di sini satu. Saya sudah membaca Al-Quran itu dari lembar ke lembar, dari halaman ke halaman, dari pangkal sampai ujung. Saya tidak menemukan itu, kata wanita tersebut, bahwa Allah melaknat. Ya. Faqal, kata Abdullah bin Mas'ud, "La in kunti qara'tihi laqad wajadti." Jika benar engkau telah membacanya, maka sungguh engkau telah mendapatkannya. Ya. Qala Allahu azza wajal, ayat yang menjelaskan tentang ini adalah, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ini ayat yang menegaskan sekali untuk berpegang kepada tuntunan Nabi. Ayat yang menekankan bahwa kita wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disuruh oleh Nabi, kerjakan. Ya, wa ma ataakumur rasul fakhudhu. Apa yang diperintah oleh Nabi, ambil. Dibawa oleh Nabi, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Ini perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat demikian kepada Rasulullah SAW. Jangan ragu, jangan bimbang. Bila mana itu memang datang dari Rasulullah SAW, maka itu benar dan tidak, dan bukanlah sebuah kesesatan, bukan sebuah penyimpangan. Qalatil mar'atu, maka wanita tadi berkata, "Fa inni ara syai'an min hadha 'ala imra'atika." Al-an qala idhhabi fanzuri. Qala fadakhalat 'ala al-imra'ati Abdullah falam tara syai'an faja'at ilayhi faqalat ma ra'aytu syai'an. Faqala ama law kana dhalika lam nujami'ha. Ya, setelah kasus wanita ini dengan Abdullah bin Mas'ud selesai, bahwa ternyata dilaknatnya orang-orang yang berbuat perbuatan-perbuatan tadi oleh Allah karena memang Rasulullah SAW melaknat dalam hadis-hadis yang tadi telah kita baca. Kemudian laknat Rasulullah SAW ini merupakan laknat Allah karena Allah yang memerintahkan untuk mengikutinya. Makanya sah saja Abdullah bin Mas'ud mengatakan Allah melaknat, ya, mengabarkan bahwa Allah melaknat karena memang apa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW sudah pasti dilaknat oleh Allah SWT karena memang untuk ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Selesai perkara tadi, wanita tadi mengatakan qalat al-mar'atu فإني أرى شيئا من هذا على امرأتي. Saya melihat bahwa istrimu melakukannya. Maksudnya istri siapa? Abdullah bin Mas'ud, kamu pandai berbicara saja tapi istrimu berbuat. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu juga harus apa? Memperbaiki dan membenahi keluarganya. Ya, apalagi orang-orang yang berbicara tentang agama, keluarganya harus dibenahi. Maka wanita tadi ya, ini tidak, sebenarnya tidak benar ya, cara sikap seperti tadi tidak benar, tetapi tetap diterima oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa dia bercerita, saya melihat bahwa istrimu melakukan hal yang kamu laknat tadi. Ya, qal, kata Abdullah bin Mas'ud, izhabi fanduri. Ya, coba kamu datang, pergi ke sana, jumpai dia, periksa kalau memang benar. Qal, kata perawi, fadakhalat ala imraati Abdullah, maka dia pergi menjumpai istrinya Abdullah bin Mas'ud, falam tara syai'an. Ya, ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada hal-hal yang tadi dilarang dilakukan oleh istri Abdullah bin Mas'ud. Faja'at ilaih, setelah dia melihat bahwa istri Abdullah bin Mas'ud tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam hadis tadi padanya, maka dia kembali menjumpai Abdullah bin Mas'ud. Dia benar-benar gentle ya. Ya. Memang ketika dia keliru dia kembali. Ya. Bukan setelah dia dapatkan, kan dia tadi menuduh bahwa istri Abdullah bin Mas'ud melakukan apa yang tadi dilarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, coba kamu periksa lagi kalau memang benar. Ya. Maka dia pergi menjumpai istri Abdullah bin Mas'ud, ternyata tidak ditemukan apa yang tadi dituduhkannya. Kalau kita kan lari lagi pergi, enggak, dia kembali menjumpai Abdullah bin Mas'ud. Faja'at ilaih, dia menjumpai Abdullah bin Mas'ud, faqala ma ra'aitu syai'an. Ternyata tidak ada apa-apa pada istrimu. Ya. Dia berani menyampaikan itu, ternyata saya keliru. Mungkin dia melihat wanita lain bukan istrinya Abdullah bin Mas'ud. Mungkin dia berjumpa di masjid, berjumpa di mana, dikiranya istri Abdullah bin Mas'ud, ternyata bukan. Apalagi ada kasus tentang istri Abdullah bin Mas'ud ini. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang fakir, ya, yang kekurangan ekonomi ya. Suatu ketika datang seorang wanita ke rumah Nabi, ya, ini kasus yang mungkin hampir sama, meminta izin untuk berjumpa dengan Nabi, ya, kepada penjaga rumah, budak. Kemudian budak itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang wanita bernama Zainab ingin berjumpa denganmu. Ya, tentu berjumpa untuk menanyakan perkara agama. Kata Nabi SAW, ayyuz zayanib, Zainab yang mana? Ya, karena Zainab banyak, anak Nabi juga ada Zainab. Zainab yang mana, katanya. Kemudian dia mengatakan, imra'ati bin Mas'ud, Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan bahwa yang namanya Zainab banyak, dan wanita ini juga mungkin dia melihat wanita Zainab yang lain, bukan Zainabnya Abdullah bin Mas'ud, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini menunjukkan bisa jadi wanita itu melihat ada seseorang yang bernama Zainab yang pakai tato atau yang lainnya, dan itu yang dia klaim di hadapan Abdullah bin Mas'ud bahwa istrimu melakukannya, kenapa kamu hanya sekedar melarang? Nah, coba kamu lihat lagi. Ya, coba kamu lihat lagi kalau memang benar. Nah, dilihatnya memang dia ingin mempertanggungjawabkan tuduhannya tadi. Berangkat dia dijumpainya istri Abdullah bin Mas'ud, ternyata tidak ada. Maka dia balik lagi dan dia akui bahwa dia tidak melihat apa-apa. Ya, ini juga untuk membebaskan dia dari dosa. Jangan nanti kalau dibiarkan tuduhan itu terus berlanjut akan menyebar padahal dia tidak benar. Maka Abdullah bin Mas'ud menyuruh dia untuk melakukan, ya, menetapkan apa benar tuduhan atau tidak. Ternyata tidak. Kemudian dia datang lagi kepada Abdullah bin Mas'ud dan dia mengakui bahwa itu tidak benar. Apa kata Abdullah bin Mas'ud di ujungnya? Untuk menekankan kepada wanita tadi, amma ketahuilah, lau kana dzalika, kalau ternyata benar tuduhanmu itu bahwa istri saya punya atau pelanggaran-pelanggaran tadi, lam nujami'ha, maka saya tidak akan gauli dia. Ya, ancaman Abdullah bin Mas'ud. Kalau benar apa yang kamu tuduhkan dilakukan oleh istri saya tadi, maka saya tidak akan menggaulinya lagi. Maksudnya mungkin menceraikan, ancaman menceraikan. Ya, ancaman menceraikan. Nah, ini kisah Abdullah bin Mas'ud, dan di dalamnya ada beberapa perkara tadi ya. Yang pertama yang berkenaan dengan tato, kemudian yang kedua, dan ini perkara yang lain, yaitu an-namisah, an-namisat wal mutanammisat. Ini dalam bunyi bab ada ya, di sini menghilangkan rambut pada wajah. Menghilangkan rambut pada wajah yang biasa dilakukan oleh orang adalah alis. Ya, saya rasa yang berkenaan dengan alis yang paling urgen ya. Sementara rambut-rambut yang tidak bisa tumbuh kayak bulu yang lebih yang panjang di pipi wanita, boleh saja dia menghilangkannya. Karena ini tidak biasa tumbuh. Nah, yang berkenaan dengan perkara kita ini yang tentang an-namisat, yaitu alis. Ini yang sekarang yang sering kali dilakukan oleh wanita, ya, mencukurnya kemudian nanti alisnya dibuat dengan benda-benda lain, ya. Mencukurnya atau mencabutnya agar tidak tumbuh lagi, ya. Bukan hanya sekedar mencukur, ini dilaknat oleh Rasulullah SAW dan bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah begitu tegas ya hadis-hadis, tetapi tetap ini perkara yang biasa, bukan hanya wanita-wanita kaum wanita-wanita muslimah ya, dari orang-orang ajam yang non Arab ya, bahkan orang-orang Arab dan mereka-mereka yang mengenal hadis ini ya, ini juga tidak mengindahkannya, tidak mengindahkan mereka, karena mereka mempertontonkan wajah kepada semua orang. Maka untuk memperindah wajah tersebut, alisnya yang sudah ada diberikan oleh Allah itu dibuang, kemudian dibuat sesuai dengan selera mereka. Padahal yang telah dipilihkan oleh Allah untuk mereka itu yang terbaik. Karena Allah yang paling sempurna ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi bentuk alis kita ini kan Allah yang menakdirkan, Allah yang mendesainnya. Kalau laki-laki kan ada bentuk-bentuk alis yang luar biasa, berbeda-beda antara satu yang lain. Ada orang yang alisnya bertemu dari sini ke sini bertemu. Ini juga Allah yang menetapkan ukuran dan kadar jumlah rambut di situ, Allah yang menentukan. Sementara manusia tidak menerimanya, kemudian dicukur, dibuat sesuai dengan selera mereka, padahal itu sudah diharamkan oleh agama. Itu hadis yang ke 5510 untuk hal yang berkenaan dengan mencabut alis. Kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud ini mengandung yang lainnya, yaitu al-mutafallijat lil husni. Ada dalam bunyi bab merenggangkan gigi ya. Merenggangkan gigi ini ada kata kunci di situ, lil husni, untuk memperbaiki tampilan gigi agar nampak sempurna, agar nampak berbeda, agar nampak indah menurut manusia. Menurut manusia. Ya, dia tidak bukan kena ada celah. Kalau orang giginya berlapis, mungkin ketika menyusunnya kena ada celahnya. Kadang ada mungkin karena memang harus ada usaha untuk direnggangkan, karena kalau akan memberikan penyakit yang menurut dokter ini harus dipisahkan, ya. Ini penyebab-penyebab yang mungkin dibolehkan, tetapi kalau sudah bagus tidak ada apa-apa, hanya sekedar ingin memperenggang sendiri sedikit lagi ya, agar tampak lebih indah. Nah, ini yang termasuk dalam kategori laknat kita di sini, laknat yang kita bahas di sini. Wal mutafallijatil husni dalam terjemahannya apa? Wanita-wanita yang merenggangkan gigi dengan demi kecantikan, ya, maksudnya demi memperindah bentuknya. Dan sekarang hampir seperti itu tujuan utamanya. Ya. Giginya sudah tersusun rapi, tetapi ketika masih rapat antara gigi dengan giginya, dia ingin menyusunnya kembali sesuai dengan selera dia. Padahal yang dibuat oleh Allah itu sudah sempurna. Ya, justru kita ini tidak ada yang sempurna yang kita inginkan. Allah yang paling sempurna ciptaannya. Bentuk yang ditetapkan Allah itu yang sempurna. Wallahu ta'ala alam. Kita baca hadis berapa lagi sisanya? Masih banyak. Kita baca satu lagi hadis berikutnya, 5511. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad bin al-Muthanna وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل كلاهما عن منصور في هذا الإسناد بمعنى حديث جرير غير أن في حديث سفيان الواشمات والمستوشمات وفي حديث مفضل الواشمات والموشومات. Ya, ada sedikit perbedaan lafaz dari beberapa hadis yang dibawa oleh jalur-jalur sanad yang banyak tadi. Masyhurnya yang pertama al-washimati wal mustaushiman. Ini yang masyhur lafaznya al-washimati wal mustaushiman. Ya, yaitu orang-orang yang membuat tato dan dibuatkan tato, wanita-wanita. Sementara dalam lafaz sebagian riwayat, yaitu riwayat Mufaddal ibnu Muhalhal, lafaznya al-washimat wal-mausumat. Tadi mustausimat, kalau ini mausumat. Maknanya sama. Maknanya sama, cuma lafaznya sedikit berbeda. Mustausimat dengan mausumat. Maknanya juga tidak bertentangan. Al-mausumat yang dibuatkan tato. Yang dibuatkan tato. Ini hadis yang bisa kita baca pada kesempatan ini isinya yang pertama adalah adanya larangan orang yang menyambung rambut, ya, kemudian yang kedua yang kita dapatkan juga larangannya yaitu yang membuat tato dan dibuatkan tato, kemudian ada yang ketiga yaitu yang mencukur atau mencabut alis, ya, di wajah dan yang dilakukan untuknya. Kemudian yang keempat adalah yang merenggangkan gigi. Yang merenggangkan gigi, ada empat perkara yang dilaknat oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang telah kita baca. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sebelum saya teringat tadi, belum teringat sesuatu dan belum sempat menyampaikan tentang menghilangkannya semacam tato ini, ya. Ya. Kalau bertobat dari mencabut bulu alis selesai, ya. Dengan tidak mencabutnya selesai. Kemudian juga merenggangkan gigi, ya. Ini perkara yang juga tidak ada masalah. Setelah selesai kita seseorang melakukannya, kemudian dia bertobat, giginya tidak perlu dirapatkan lagi. Tidak perlu dirapatkan. Kalau sudah renggang, ya renggang. Yang penting dia bertobat. Kemudian apa dosa yang lain lagi? Menyambung rambut. Kalau rambutnya, sambung rambut ini berbentuk rambut yang lain yang dia pada waktu-waktu tertentu dipakai, maka jangan dipakai, tinggalkan. Buang semua perangkat-perangkat menyambung rambut ini yang merupakan rambut palsu, ya. Kemudian merambut dengan menyambung dengan ada, saya kemarin sempat selesai pengajian ini, diberitahukan bahwa di salon-salon itu ada servis penyambungan rambut ini. Nah, ini bila mana itu, maka kalau memang sudah disambung, tidak perlu dipotong lagi. Tinggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tato sekarang sudah ada fasilitas untuk menghilangkan tato, ya. Ya, ada komunitas orang yang bertobat, kemudian yang banyak tatonya ada servis untuk menghilangkan tato dimanapun juga, ya, dihilangkan karena berkaitan dengan bersuci tadi, ya, berkaitan dengan bersuci. Sementara itu belum terlaksana, tetap lanjutkan. Ya, upayakan untuk menggosok-gosok di tempat ada tatonya lebih keras lagi agar air wudu atau air mandi itu bisa masuk ke permukaan kulit yang memang harus masuk ketika kita bersuci dengan air. Ini yang perlu kita tambahkan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.